Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asghal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita masih dengan pembahasan yang sama, yakni bagian akidah. Kitab yang kita akan baca di tempat ini adalah kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad, intisari akidah yang akan membimbing kita menuju ar-rasyad, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ini wa kaum muslimin dominasinya adalah berbicara masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian baru berbicara masalah hal-hal yang kita tidak akan dapati kecuali melalui mendengarkan wahyu alam ghaib dan hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib. Ini setengah dari kitab ini berbicara tentang kematian, pembangkitan, berbicara tentang alam kubur, siksa kubur, surga neraka. Ini isi dari kitab Lumatul I'tiqad ini. Dalam pembahasan yang telah lewat, kita telah masuk pada beberapa mukaddimah singkat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah bahwa kewajiban bagi umat Islam dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah menetapkannya sesuai dengan yang nampak tanpa merubahnya kepada makna yang lain. Lebih khusus dalam pembahasan yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini murni. Nama dan sifat Allah itu sesuai dengan nas, karena memang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini tidak boleh kecuali melalui wahyu. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan kita, asma Allah la tathbutu bil aql, nama-nama Allah itu tidaklah ditetapkan oleh akal. Allah maha begini, Allah maha begitu, Allah begini, Allah begitu, namanya, sifatnya, ini tidaklah ditetapkan oleh akal manusia. Wa innama, namun tak lain, tisbatu bisyari, nama Allah dan sifatnya itu ditetapkan, diyakini dengan apa? Asyari. Ini yang telah kita sampaikan dalam pembahasan yang telah lewat. Kemudian yang berikutnya wa kaum muslimin, beliau mengatakan li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yasihikuhu ta'ala minal asma. Karena yang namanya akal manusia itu tidaklah mungkin untuk bisa mengetahui tentang Allah kecuali dengan mendengarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Akal semata tidak akan mungkin tahu. Karena apa? Tidak ada yang pernah melihat Allah sehingga dia bisa berbicara tentang Allah tanpa wahyu, tidak ada. Dan juga tidak ada yang menjadi perbandingan dengan Allah yang semisal dengannya, tidak ada. Sehingga tidak mungkin kita bisa tahu tentang Allah hanya semata mengandalkan akal. Akal ini akan tahu jikalau ada data yang masuk terlebih dahulu. Akal ini bisa mencerna, bisa tahu kalau ada masukan terlebih dahulu ke dalam akal. Kalau tidak, maka tidak akan tahu. Contoh ada ucapan buta warna. Kenapa dia buta warna? Karena tidak ada yang mengajari warna. Data yang masuk ke benak dia, ini warna apa namanya? Tidak tahu. Padahal ini merah, ini putih, ini hitam. Buta warna. Itu akal. Sehingga kalau seandainya akal itu eko muslimin, kok tidak dimasuki ilmu agama terlebih dahulu, ya akal tidak akan tahu apa-apa. Terlebih lagi berbicara tentang apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Akal berbicara masalah ruh, ini yang kemarin kami sampaikan, tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin bisa mengerti ruh itu seperti apa. Karena belum pernah ada yang menyampaikan kepada kita sebagai data yang diinput, yang dimasukkan terlebih dahulu. Ruh itu kayak apa? Itu tidak ada datanya. Innalillahiyakum muslimin rahimani warang jami'an. Tidak ada datanya. Allah tidak memberitahukan sebagai pihak yang menciptakan ruh. Tidak memberitahukan seperti apanya. Ruh itu tidak diberitahukan. Ar-ruhu min amri rabbik. Qulir ruh min amri rabbik. Katakanlah olehmu Rasul, ruh itu adalah urusan Rabbmu. Sehingga akal tidak akan tahu ruh kayak apa wujudnya, di mana letak di tubuh kita. Tapi kita yakin kita punya ruh, nyatanya ada orang mati. Ya. Tapi untuk bicara masalah mendetail ruh, enggak mampu. Apalagi berbicara masalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan itu semuanya, tidak akan mampu. Illa bin nas, kecuali dengan nas, barulah kita tahu. Fawajab al-wukufi fi dhalika ala syar'i. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita ketika berbicara masalah nama-nama Allah, Allah Maha ini, Allah Maha itu, ya, Allah bersifat ini, Allah bersifat itu, tidak boleh bagi kita kaum muslimin kecuali harus mencocoki syariat. Syariat memberitahukan seperti ini, maka kita meyakini seperti yang diberitahukan oleh syariat. Syariat memberitahukan Allah memiliki sifat yadhak. Yadhak itu tertawa. Ya kita meyakininya. Allah memiliki sifat yuhib, mencintai. Ya kita menetapkan Allah memiliki sifat mencintai. Tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya. Tetapi kita meyakini seperti yang disyariatkan. Walianna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsuhu aw inkaru ma sama bihi nafsuhu jinayatan fi haqqihi ta'ala fawajiba sulukul adabi fi dhalik. Juga kalau kita memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang ngawur, ngarang, ya, hanya semata perasaan kita yang bermain di situ, maka ini berarti kamu durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan menamai Allah dengan nama yang jelek, atau memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang jelek. Dan ini dilarang dalam agama kita. Masih banyak kaidah-kaidah, namun kita masuk kepada ucapannya Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi yang punya kitab, bisa dilihat, langsung masuk kepada kitab isi beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah al-mahmudi bi kulli lisanin المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباب والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتسوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita akan membaca ucapan Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi. Memperhatikan, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala pujian kita serahkan kepada Allah. Al-ma'budi bi kulli lisanin. Allah adalah satu-satunya zat yang diibadai dengan menggunakan semua bahasa manusia. Coba perhatikan kalimat ini. Di awal kalimat ini, waikum muslimin, Al-Imam Ibn Quddama mengatakan kalimat alhamdu, segala puji bagi Allah. Mengapa? Rabbil alamin. Karena Allah adalah Rabbnya alam semesta. Mengapa Allah itu dipuji? Karena Allah yang memiliki alam semesta. Kenapa Allah itu disembah? Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Kenapa Allah itu dimuliakan sebesar-besarnya, seagung-agungnya? Kenapa Allah itu dipuja, dipuji dengan semua pujian? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dan memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Itu alasannya. Sebagaimana dalam Surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Mengapa Allah dipuji dengan segala puji? Segala puja hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah Rabbnya alam semesta. Sebagai sang pencipta alam semesta, yang memiliki, menguasai alam semesta, dan yang mengatur alam semesta, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ma'bud, Al-Mahmud. Saya ulangi, Al-Mahmud. Allah itu dipuji. Bikulli lisanin. Dengan menggunakan semua bahasa. Memakai bahasa Arab. Kalimatnya alhamdulillah. Atau kalimat bahasa Indonesia, segala puji. Segala puja dan sanjungan hanya untuk Allah. Atau dengan bahasa Jawa. Atau dengan bahasa Inggris. Atau dengan bahasa Sunda. Atau dengan bahasa manapun. Boleh. Allah itu dipuji dengan pujian-pujian keagungan. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab dengan terjemahannya juga tidak mengapa. Yang penting apa kaum muslimin? Keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa Allah adalah zat yang terpuji. Tidak ada yang setingkat dengan Allah. Tidak ada yang sederajat dengan Allah. Hanya Allah semata yang dipuji, yang diagungkan, yang dimuliakan dengan menggunakan bahasa manapun. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sudah pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat, tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Itu apa? Bahwa kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalamnya terdapat ketauhidan yang sangat kokoh, dan juga di dalamnya terdapat keyakinan yang bisa mencegah seorang jatuh pada kesyirikan. Keyakinan hanya Allah semata yang dipuja, karena Allah semata yang memiliki alam semesta, bukan yang lain. Sehingga jangan pernah menyembah kepada yang lainnya. Yang lainnya makhluknya Allah. Yang lainnya di dalam kekuasaan Allah. Yang lainnya di bawah pengaturan Allah. Maka yang kita sembah adalah Allah sebagai zat yang mencipta, yang mengatur, dan yang menguasai itu semuanya. Al-Ma'budi fi kulli zamanin. Allah adalah satu-satunya zat yang diibadai sepanjang zaman. Satu-satunya. Ya. Satu-satunya zat yang diibadai oleh manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya yang disembah oleh manusia seperti pohon-pohon, kuburan-kuburan, atau bangsa-bangsa jin, ini tidak layak untuk disembah. Mereka apa? Makhluk. Bukan sebagai khalik. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang disembah sepanjang zaman, dari zamannya Nabi Adam, Nuh, dan begitu seterusnya, Saleh, Syuaib, dan berikutnya sampai Musa, Isa, dan yang lainnya. Sampai hari ini, yang disembah, yang dijadikan sebagai ma'bud, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak layak untuk disembah. Kalau ternyata tetap aja, tetap saja ada yang mau menyembah kepada selain Allah, ketahuilah itu adalah sesembahan yang batil. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika biannallaha huwal haq." Demikianlah sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. "Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Dan sesungguhnya segala yang didoai oleh manusia selain Allah, yang disembah oleh manusia selain Allah, itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sehingga kalau kita ditanya siapa sesembahan manusia sepanjang zaman, Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya haram untuk disembah. Karena yang lainnya itu bukan sang pencipta. Yang lainnya adalah makhluk. Nah. Alladzi la yakhlu. Perhatikan ke sini lagi. Pembahasan yang berikutnya adalah alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, di mana tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kalau kita dituntut untuk mengetahui isi bumi ini, mustahil bang. Jangankan tahu isi bumi ini, isi dari Pulau Jawa saja apa isinya? Mustahil juga. Jangankan Pulau Jawa, isi yang ada di Kabupaten Purbalingga dari ujung barat, timur, selatan, dan utara, apa isinya? Siapa saja orangnya? Ini juga mustahil bagi kita. Apalagi itu Bobot Sari dulu aja, ya, Kecamatan Bobot Sari, apa isinya? Siapa saja orangnya? Lagi pada ngapain sekarang ini? Ya, juga tidak mungkin tahu. Tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jal meliputi segala apa yang ada di bumi ini tanpa terkecuali. Semua belahan bumi, jangankan semeter demi meter, sesenti demi senti, bahkan lebih kecil daripada itu, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Di situ ada siapa, lagi ngapain, Allah Maha tahu. Padahal bumi ini, Pak, bumi yang betapa luas ini, baik yang di daratannya maupun yang di lautannya, Allah Maha tahu segalanya. Allahu Akbar. Inilah sesembahan yang kita sembah. Sesembahan yang kita sujud kepadanya, bersipu dan memohon kepadanya, adalah zat yang mengetahui. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Sehingga tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang lepas dari penglihatan Allah, yang lepas dari pengawasan Allah. Tidak ada. Anda mau di atas belahan bumi manapun, Allah Maha mengetahui. Di atas mobil, di atas sepeda motor, di kota, di desa, di pegunungan, di lautan, di udara, dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Inilah waikum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, syatu ilmillah, di sini kita diperkenalkan, diberitahukan oleh kita, yang diberitahukan kepada kita tentang betapa luasnya ilmu Allah, betapa luasnya pengetahuan Allah. Bikaunihi la yakhlu min ilmi makanun. Ini dilihat dari sisi tidak ada satupun lokasi, wilayah, daerah, tempat yang sampai terkecil pun yang tidak diketahui oleh Allah, itu tidak ada. Wa kamalu qudratihi wa ihatatihi haitsu la yulhihi amrun an amrin. Di sini juga terdapat pelajaran tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang kedua nanti. Sehingga waikum muslimin, haruslah kita bangga, gembira, bersuka cita bahwa sesembahan kita adalah Maha mengetahui segala hal, Maha mengerti segala hal. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas hidayah ini. Kita tidak salah dalam menyembah. Betapa banyak orang yang salah menyembah, Pak. Lawong patung kok disembah? Ya, ada yang menyembah gunung. Lawong gunung disembah. Ada yang menyembah jin, penunggu laut. Laut dan penunggunya itu semuanya kalaulah ada makhluk, tidak memiliki ilmu seluas ilmunya Allah. Ini dia. Dan juga tidak ada satupun yang memiliki kemampuan sempurna kecuali Allah semata. Sehingga dengan ini, yang diinginkan dengan kita membaca kitab ini, ya kaum muslimin, kita semakin apa? Semangat dalam beribadah. Kita semakin terdorong untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesembahan kita adalah sesembahan yang hak. Bersyukur kepada Allah. Di saat kita ini adalah manusia yang mendapatkan hidayah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita ini dimanapun berada. Harus beriman dan bertakwa. Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui tentang kita. Dimanapun kita berada, Allah maha melihat keberadaan kita. Apapun kita lakukan, kalau itu amal kebaikan, yakinlah Allah melihatmu. Tidak usah khawatir. Gak perlu banyak orang baru semangat ibadah. Gak perlu. Sendirian tetap semangat. Karena kita yakin tidak ada satupun tempat yang lepas dari pengetahuan Allah. Demikian pula, kalau kita mau berbuat dosa, mikir-mikir pak. Harap umpetan nangan di baik konangan. Karena yang mengawasi kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ditakuti polisi. Lah polisi. Kalau pas lagi jaga. Kalau enggak jaga ya enggak aktif. Kalau pas lagi weruh. Nek ora weruh ya jorna bae pak. Ora weruh. Kalau takutnya sama manusia. Anda itu akan rugi. Yang mengawasimu itu bukan manusia. Yang mengawasi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah ini memiliki sifat pengetahuannya sempurna. Tidak ada satupun lokasi, wilayah, tempat. Kecuali Allah maha mengetahui itu semuanya. Agak maju aja mas. Ini mas. Maju monggo. Nganteng wingking. Bok. Lombol-lombolan. Gini pesing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya. Masih ucapannya Imam Ibn Quddam al-Maqdisi. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Perhatikan kalimat ini. Dan tidak ada satupun yang menyibukkan Allah dari sesuatu yang lainnya. Ini perhatikan betul pak, kita lagi membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashghalu sya'nun an sya'nin. Tidak ada satu kesibukan sesuatu kemudian Allah lalai dari yang lainnya. Itu tidak ada pak. Bedanya dengan manusia, kalau dia lagi sibuk mengerjakan sesuatu, pikirannya lupa dengan hal yang lainnya. Lagi ngurusinnya ini, gak kepikiran yang itu. Seperti jenengan sekarang ini lagi ta'lim. Lagi nulis, ya pikirannya nulis. Ya, telinganya tidak mendengarkan. Umiki apa ya? Orang kerungu, suruh-suruh kayak orang kerungu pak. Ya. Kenapa kok tidak mirengkan? Kenapa tidak mendengar? Karena kesibukan dia adalah apa? Menulis. Bisa dipahami hadirin? Ini manusia. Kalau dia lagi merhatikan apa, berarti dia tidak mampu untuk mengatur yang lainnya. Lah, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, urusannya itu bukan ngurusi satu orang tok. Ngurusi si A. Singgilannya ewan-ewan kelalen. Berabeh pak. Ngopak. Ngurusi penduduk Bobot Saritok. Sibuk ngurusi sini. Yang dicilacap kapiran. Orang urusan. Repot. Itu bukan Tuhan namanya. Sesembahan kita Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun. Yang bisa melalaikan Allah dari tersibukan dari satu hal kemudian lalai dari mengurusi hal-hal yang lainnya. Artinya apa? Allah maha sempurna dalam kemampuannya. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah, menyibukkan Allah, atau bahasa lainnya merepotkan Allah. Tidak ada. Semuanya diurusi. Yang orang Indonesianya diurusi, yang Eropanya diurusi, yang bangsa Arabnya diurusi, yang di daratan diurusi, yang di lautan diurusi, yang di bumi diurusi, yang di langit diurusi. Semuanya atas pengaturan Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian ini Allah maha besar kaum muslimin. Allah maha besar. Tentunya zat yang seperti ini sempurnanya beda dengan manusia, Pak. Oh, manusia mikiri anak espira lima. Ngurusi siji, bingung ngurusi si papat, Pak, kapiran. Siji lagi didusi, siji lagi ngompol, siji lagi melayu, siji lagi lah, macam-macam. Anak singgung belen. Itu manusia lemah. Tidak bisa ditangani dalam satu waktu lima-limanya. Lah wong, wongnya sewong, Pak, kemampuannya terbatas. Lagi mikirin bisnis, sinang umah, ora kepikiran. Fakadai ikhwan rahimani warahim jami'an. Adapun Allah ngurusi orang yang jumlahnya berapa ribu? Ratusan ribu, jutaan ribu manusia. Semuanya Allah maha tahu apa yang ada di benak hati dia, apa yang diucapkan oleh dia, apa yang dilakukan oleh dia. Sepanjang dia hidup. Allahu Akbar. Ya, kemampuan yang sangat sempurna yang dimiliki oleh sesembahan kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Allah jadikan kita sebagai umat Islam yang kita bisa mengenal sesembahan kita dengan baik dan menyembah sesembahan kita yang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla 'anil asbahi wal andadi. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha tersucikan dari berbagai macam bentuk penyerupaan. Allah maha mulia dari adanya tandingan-tandingan baginya. Allah maha mulia. Artinya apa, Pak? Kalau orang itu, semulia-mulianya orang, itu ada saja yang selevel, Pak. Ya tidak? Ya. Si A terhormat. Ya ada yang sejenis dialah. Dia terhormat karena apa? Dia bupati. Oh, bupati banyak bupati. Dia terhormat kenapa? Dia karena sebagai gubernur, gubernur banyak. Dia terhormat kenapa? Kaya, orang kaya banyak. Dia terhormat kenapa? Dia dihormati kenapa? Banyak yang selevel. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha termulia, maha terhormat. Di antara bentuk termulianya Allah, di antara bentuk terhormatnya Allah adalah tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang setingkat dengan Allah. Tidak ada yang selevel dengan Allah. Tidak ada yang sederajat dengan Allah. Tidak ada. Allah satu-satunya zat yang sempurna. Kalau ada keserupanya, lah ada keserupanya. Tuhan apa itu? Apalagi Tuhan, Tuhan-Tuhan punya musuh. Tuhan baik, Tuhan buruk. Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan-Tuhan dari musuh, Pak. Gelut dewek rakyatnya bingung. Hambane kocar-kacir, Pak. Aku melu singin dike Tuhanku. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang esa, saking mulianya, bentuk kemuliaan yang sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah Maha Besar. Inilah ilmu yang ada dalam kitab Lum'atul Itiqad. Yang diharapkan dengan ini oleh kaum muslimin tumbuh keimanan. Yang diharapkan oleh kaum muslimin di hati kita tumbuh keyakinan, ketakwaan yang kokoh. Yang ada dalam jiwa kita sebagai modal tauhid. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau jenengan punya Tuhan, ning Tuhannya ecek-ecek. Ya. Tuhan ecek-ecek apa pak? Tidak bisa mendengarkan doa. La yasma'una du'akum. Tuhan-Tuhan ning didongani ora krungu. Lagu ngapa pak? Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau didoai ya krungu, tapi tidak mampu mengabulkan doa kita. Lagu ngapa? Tuhan kok kaya kue? Tuhan ecek-ecek. Ya. Ini Tuhan yang tidak layak untuk dipertuhankan. Karena memang sifatnya lemah. Du'afat talib wal matlub. Antara yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Antara yang memohon dan yang dimohoni, antara yang berdoa dan yang didoai, lemah, daif. Buat apa sesembahan kok seperti itu? Bisa dipahami hadirin? Kita menyembah zat yang sempurna dari segala sisi-sisinya. Ini dia. Maka kaum muslimin rahimani wa jami'an. Qala Syekh Ibn Taimin, beliau mengatakan dalam kitab saya nomor 5. Mungkin ada yang punya kitab di sini. Azamatuhu wa kibriya'uhu. Allah Maha Agung. Di sini ditunjukkan dengan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Wa tarfu'u 'an kulli syabihin wa niddin. Allah Maha Tinggi. Maha sempurna dari segala bentuk penyerupaan dan tandingan. Ya Allah, tidak ada satupun yang menandinginya. Mumathilul kamali sifati min jami'il wujuh. Wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Yang berikutnya kita baca. Wa tanazzaha, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang tersucikan dari memiliki istri dan memiliki anak. Ini menunjukkan Allah itu sempurna. Ini menunjukkan Allah itu Maha Besar. Sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah Maha Ghani. Apa itu ghani? Maha kaya. Maha tidak membutuhkan kepada alam semesta. Maha sempurna. Sampai-sampai tidak butuh kepada adanya teman. Adanya sekutu. Adanya tandingan. Adanya istri. Adanya anak. Saudara handai tolan. Allah tidak butuh itu semuanya. Ini menunjukkan apa pak? Kesempurnaan. Sehingga sangat aneh anak Tuhan-Tuhan manak. Ini aneh pak. Berarti dia butuh kepada apa? Keluarga, anak. Dia juga butuh terhadap istri untuk melampiaskan syahwatnya. Sehingga sungguh aneh ada Tuhan-Tuhan kok dia bersenggama dengan manusia. Ya. Aneh wahai kaum muslimin. Tuhan ini berarti punya syahwat. Punya butuh kepada makhluk. Adapun Allah yang kita sembah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada pasangan. tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh kepada istri dan anak. Ini menunjukkan Allah sesembahan yang sempurna, yang hak. Luar biasa Allah Azza wa Jalla. Maha besar. Dari sini kita mengenal sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan manusia dan jin bukan karena butuh. Bukan. Jangan salah pikir kalian wahai kaum muslimin. Jangan salah pikir kita. Kita ibadah Allah yang butuh dengan ibadah kita. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Ibadah itu manfaatnya bagi mereka, bukan manfaatnya bagi Allah. Allah tidak menginginkan dari manusia untuk mereka memberi makan dan tidak pula memberikan yang lainnya. Memberikan rizki kepada Allah? Tidak. Memberi makan kepada Allah? Tidak. Ma uridu minkum rizkin wa ma uridu yut'imun. Fahadha ikhwan rahimani warang jami'an. Allah tidak butuh kepada manusia. Kita beribadah untuk kita. Kita sholat untuk kita. Allah mulia bukan karena banyaknya yang menyembah. Bukan. Allah memang aslinya maha mulia. Bukan karena banyak yang menyembah kemudian jadi tambah mulia. Tidak. Kita kalau tidak mau beribadah yang rugi kita. Kita kalau tidak mau mentaati Allah yang rugi kita. Bukan Allah yang rugi gara-gara kalian tidak mau beribadah kepadanya. Bukan. Kemudian yang berikutnya. Wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. Sudah dan belum, Pak? Sudah ya. Ini kebablasan, Pak, berarti. Saking semangatnya. Nah, dan jenengan saking lupanya dari adzan karena memperhatikan. Apa ngalamun, Pak? Masya Allah, kita azan dulu, kemudian sholat. Setelah sholat, kita akan lanjutkan lagi, insya Allah. Pada Isya, masih ada waktu panjang. Setengah jam saja pada Isya atau sampai jam 8? Jam 8? Paling pada ngantuk, gini Pak, ini Pak. Ya, insya Allah sekuatnya kita, maksimalnya jam 8. Karena isyanya sekarang agak kesini sih Pak, lebih awal daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu kemudian kita salat, kita lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.